وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تفضل اقرأ وجه تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى ومنها قول اللهم اغفر لي إن شئت ومنها الإكثار من الحلف وأن يقول قوس القزع وأن يسأل أحدا بوجه الله وأن تسمى المدينة يثرب وأن يسأل الرجل في وأن يسأل Wa an yus'ala ar-rajulu fi madaraba imra'atahu illa idza da'at al-hajata ilayhi al-hajatu fa'il rida'at. Terus wa minha an yaqula sumtu ramadana kullahu wa qumtu layla kullahu wa min al-afanil makruhati al-ifsahu anil asya'i allati yanbaghi al-kinayatu anha wa an yuqala atala Allahu baqa'aka wa nahwa dhalika wa minha an yaqula as-sa'imu wa haqqu alladhi khatamahu ala fami fa innama yakhtimu ala yukhtam fa innama yuktamu ala fadil kafiri wa an yakula lil mukusi hukukon aw lima yuntiruhu fi ta'atillahi khasirat kaza khasirtu kaza wa an yakula anfaqtu fi dunya malan kasiron wa minha an yakula al mufti ahallallahu kada wa harrama kada fi masail ijtihadi wa minha an tusamma adillatul qur'ani wa sunnati majazatin wala siyama idza adhafa ila dhalika tasmiyata syubahil mutakallimina qawati aqliyatan fala ilaha illallah sama hasala biha taini at-tasmiyataini min ifsadid dini wad dunya. Tayyib, hasbuk. Jazakallah khairan. Baik. Di antaranya dari ucapan yang dibenci ialah naha Rasulullah SAW melarang antukhbirul mar'atu zaujaha bimahasini mra'atin ukhra. Seorang wanita dia mengabarkan, menceritakan kepada suaminya kebaikan wanita yang lainnya. Karena hal ini akan menimbulkan fitnah. Ya, semisal sang istri menyatakan itu si fulana cakep, dia putih, mancung, soleha. Nah, ini akan menimbulkan hasrat ke suaminya. Terus juga cuma diceritain aja, nggak ditawarin, gitu. Nggak ditawarin ke suaminya. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, la tubashiru al-mar'atul mar'ata. Ya. Ya. Fatan'ataha li zaujiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Gak usah ada seorang istri menceritakan kebaikan wanita lain, nanti akan tertancap di kalbu suaminya seolah-olah suaminya itu melihat langsung. Ya, suaminya itu mikirin, tawarin enggak, kecuali ditawarin. Ya, bang mau enggak bang sama si fulana, dia soleha loh, dia cantik, mau. Nah, mungkin ditawarin enggak. Ya, giliran ya udah saya mau sama dia dah, kok marah. Nah, ya boleh seorang istri menceritakan kecantikan, kebaikan ya wanita yang lainnya kepada suaminya. Nah, kemudian wa minha yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta warhamni in syi'ta. Ya, dan juga ucapan yang dilarang yang lainnya ialah seorang berkata, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Nah, ini enggak boleh juga nih. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la yakulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta warhamni in syi'ta. Nah, ini enggak boleh nih. Ya. Kata Nabi SAW, janganlah sesekali kalian mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Ya. Enggak boleh demikian. Ya, namun dia mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Nah, kayak begitu. Ya. Seolah-olah insyita, seolah-olah Allah enggak sanggup untuk ngampunin dia. Ya. Seolah-olah ada ajiz. Allah ajiz, enggak sanggup. Ya. Jika engkau ya Allah nanti ada masyaqqah kalau ngampunin aku. Nah. Ya. Dan yang kedua, ucapan tersebut adalah ucapan orang yang enggak sungguh-sungguh untuk berdoa. Ya. Ya terserah mau diampunin mau enggak kayak gitu. Nah, ini enggak benar kayak gitu, ya. Maka sungguh-sungguh minta ampunan. Kemudian di antaranya adalah ucapan yang dilarang al-iktisar minal hal. Banyak bersumpah. Nah, sumpah, enggak boleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla hallafin mahin. Enggak boleh, tukang banyak bersumpah, jangan diikutin. Hallaf, nih, Allah berfirman, wala tuti' hallafin mahin. Hallaf, apa sih? Kasirul hal. Orang yang banyak tukang, orang yang sering bersumpah. Ya. Bahkan orang-orang munafik, mereka Allah sifati banyak bersumpah. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamu. Mereka bersumpah dengan kedustaan. Ya. Bahkan di antaranya ya, yang sering bersumpah Allah jamin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Nabi SAW sampai 3 kali mengucapkan. 3 jenis manusia yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, man hum ya Rasulullah? Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Celaka dan merugi siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW salah satunya adalah ya yaitu apa? Ya, wa rajulun ja'alallahu lahu bida'atan fala yabi'u illa biyaminatin wa la yashtari illa biyaminihi. Itu seseorang yang punya barang dagangan, tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Ini sumpah Bu harganya segini. Padahal enggak segitu dia modalnya. Dan dia membeli pakai sumpah juga. Nah, ini hati-hati banyak sumpah. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Qatadah Al-Ansari, iyyakum wa kasratal halif fil bay' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu. Nah, ini kata Nabi, hati-hati kalian dari banyak sumpah dalam jual beli. Nah, ini enggak boleh. Ya, maka kita bersumpah ketika dibutuhkan. Ya, dan ketika bersumpah wajib pertama atas nama Allah, yang kedua dengan jujur. Kapan bersumpah? Ketika dibutuhkan sebagai ta'kid, penegas. Bukan dikit-dikit sumpah. Sumpah. Nah, ini dilarang. wa na yaqula ar-rajul qausa fuzah. Ya. Dan Rasulullah SAW melarang ungkapan qaus fuzah yang artinya demi busur atau demi bintang. Jadi qaus fuzah adalah ungkapan yang populer di orang-orang Arab dahulu. Artinya maknanya sangat banyak. Ada yang menyatakan itu nama bintang, Sagittarius, ya. Atau ada yang menyatakan itu maknanya adalah busur, busur panah. Ya. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas, qaus qazah adalah seekor anjing yang kencing yang kakinya diangkat sebelah. Ya. Intinya apa? Ini orang yang bersumpah. Qaus qazah adalah orang yang bersumpah. Ya. Nah. Yang orang-orang awam Arab dahulu menamakannya dengan Saiful Rahmah. Saiful Rahmah. Sebagian orang Arab lagi menamakan dengan Qausul Fuzah. Qaus Fuzah. Ya. Nah, ini enggak boleh. Kata sebagian ulama, Fuzah itu adalah setan. Ya. Seolah-olah ini adalah pedangnya setan. Nah, ini enggak boleh. Ini orang Arab dahulu sering mengungkapkan. Kalau di kita ya mungkin jarang mengatakan. Tapi ini karena Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meringkas buku ini dari Arab, ya, beliau menyebutkan. Kemudian naha ayyus ala ahadun biwajhillah. Ya. Wa naha an tusammiya al-Madinah Yasriba. Nah, kemudian seorang tidak boleh diminta dengan nama, dengan wajah Allah. Nabi SAW bersabda, la yushalu biwajhillahi ilal jannah. Kalau kita minta pakai nama Allah, enggak boleh kecuali minta surga. Enggak boleh minta yang lain kepada seseorang, minta ini dong, saya minta atas nama Allah, enggak boleh. Ya, dengan wajah Allah, enggak boleh. Kata Nabi, la yushalu biwajhillahi ilal jannah. Ya, ilal jannah. Ini hadis sahih. Ya, hadis Jabir, ya, dikeluarkan oleh Abu Daud. Ya, jangan minta dengan, ya, dengan nama wajah Allah kecuali surga. Nah, karena kalau diminta yang lain, berarti ini merendahkan. Minta dunia bawa-bawa nama wajah Allah. Nah, ini berarti merendahkan nama Allah. Ini enggak layak. Ya, nah, ini enggak diperkenankan. Namun kalau diminta sesuatu yang azim, yang besar, itu surga, diminta dengan wajah Allah, maka ini diperkenankan. Karena surga adalah puncak, ya, puncak kebaikan bagi seorang mukmin, puncak kebaikan yang dia dapatkan. Tapi kalau diminta dunia, minta utang, segala macam, bawa-bawa nama wajah Allah, ini enggak layak. Kemudian seorang dilarang menamakan Madinah dengan Yasrib. Ya, Yasrib, Yasrib itu artinya apa sih? Kegelapan. Ya. Ada yang menyatakan Yasrib itu maknanya dari kata at-tasrib, yaitu apa? Laum, celaan. Ya, celaan. Nah, dahulu sebelum datangnya Islam, Madinah An-Nabawiyah itu namanya Yasrib. Maka ketika Islam hadir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dan menamakannya dengan Al-Madinah. Dan Nabi juga menamakan dengan Thabah. Ya. Thabah, Thayyibah, Darul Hijrah, Madinatul Rasul. Nah, pokoknya namanya sekarang Madinah, Madinatul Rasul, Thabah, Thayyibah, Darul Hijrah. Nah, itu lima nama yang masyru' dari nama kota Madinah. Ya. Enggak boleh dikatakan Yasrib. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggantinya. Ya. Bahkan orang yang Allah cela di Al-Qur'an, mereka menyebut Madinah sebagai Yasrib. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Ah, lihat tuh. Orang-orang yang Allah cela di Al-Qur'an, mereka menyebut Madinah sebagai Yasrib. Wa idh qalat ta'ifatun minhum, dan berkatalah sekelompok orang dari mereka, ya ahla Yasrib, ya ahla Yasriba, Yasrib, ya, karena wazan fi'il ghairu munsharib. Taib. Ini ketika orang-orang Arab Quraisy, ya, mereka memanggil di perang Uhud, ya, apa namanya? Atau apa? Bukan orang-orang Arab, orang munafik, ya, orang munafik. Jadi orang munafik ini ingin kaum muslimin itu gak usah ikut perang, udah balik lagi aja. Kita gak usah ikut perang di Uhud, ya. Ini kata mereka, ya waqalat ta'ifatun minhum, berkatalah salah seorang musyrik munafikun di antara mereka, ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Wahai ahlu Yasrib, udah kalian gak bakal menang deh, farji'u, pulang aja udah. Ya. Nah, ini orang munafik menamakan Madinah, tetap menyebut Madinah sebagai Yasrib. Wa naha sallam ayus ala rajul fi ma daraba imra'atah illa idza da'at al hajat ilayhi. Ya. Dan Nabi sallam melarang seorang, ya, bertanya, seorang ditanya fi ma daraba imra'atah. Ya. Yaitu diantara hak seorang suami atas wanita adalah memberikan adab ketika istrinya nusyus, wallati taqafuna nusyuzahunna fa'iduhunna, ya, wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan nusyus, sikap pembangkangan mereka, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna fil madajik, ya, dan boikotlah mereka masih di tempat tidur. Fadribuhunna, kemudian pukullah mereka. Pukulan bukan di wajah, pukulan bukan di kepala, pukulan bukan di anggota tubuh yang dapat meninggalkan bekas luka. Ini pukulan adab, ya. Nah, kita nggak boleh mengatakan fima darabaha. Ini rahasia antara dia dan istrinya. Ya, maka orang lain gak boleh turut campur dengan bertanya kepada seseorang, ya, kamu fima daraba imra'atah, fima daraba imra'atak, ya, dalam hal apa kamu memukul istri kamu? Gak boleh, ini ingin masuk ke urusan pribadi orang lain, ingin ngorek-ngorek gitu, paham gak sini? Ngerti? Nah, ini gak boleh, ini rahasia, ya, rahasia. Ya, jadi nggak boleh. Ini urusan orang seorang suami dan istrinya. Kecuali ada hajat, hajatnya apa? Misalkan ditanya qadi, ditanya hakim, ya, baru, ya. Nanti qadi yang bertanya limada darabataha, kenapa kamu pukul dia, istri kamu itu, baru. Kalau selain dari itu nggak boleh. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu. Ini sabda Nabi ini. Tidak boleh seseorang ditanya, kenapa kamu pukul istri kamu? Tidak boleh. Dan juga yang dilarang ialah ucapan sumtu ramadana kullah, wa minna ayyakul kumtul layla kullah. Ya. Ya, dia, ucapan yang dilarang yang lainnya adalah aku telah melakukan puasa Ramadan seluruhnya. Aku telah melakukan qiyamul lail, salat malam seluruhnya. Ini enggak boleh. Kenapa ini enggak boleh? Karena ini termasuk mim babit tazkiyati. Ya. Bab tazkiyah, mensucikan diri sendiri, merekomendasikan diri sendiri. Ya. Ini di antara bab yang dia pun gak tahu apakah dia sanggup berpuasa seterusnya seumur hidup dia atau enggak. Kenapa dia bisa mengucapkan sumtu ramadana kullah, ya, aqumul lail, aqumtul laila kullah. Ini gak boleh. Ya, ini hanya dia bisa berharap kepada Allah, semoga dia dapat puasa seluruhnya, semoga dia dapat qiyamul lail seluruhnya. Jangan dia mentazkiyah, ya, mentazkiyah, merekomendasikan, mensucikan diri dia sendiri. Terlebih lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakulanna ahadukum inni sumtu ramadhana kullah wa kumtu kullah wa kumtuhu kullah. Ini hadis Nabi aslinya yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar Al-Mukhtasar Zadul Ma'ad ini. Ya. Kenapa enggak boleh? Pertama, sendiria. Yang kedua, terdapat unsur tazkiyah. Ya. Terdapat unsur tazkiyah. Nah, ini enggak boleh demikian. Kemudian, wa minal alfadhil makruhah, di antara lafaz-lafaz yang dibenci, al-ifsahu anil asya allati yanbaghi al-kinayatu anha. Ya. Ungkapan yang dibenci yang lainnya dalam Islam, yang dibenci oleh Rasulullah SAW adalah al-ifsah. Ya, al-ifsah anil asya, mengungkapkan dengan apa ya, vulgar sesuatu hal yang sepatutnya itu pakai kinayah, pakai kiasan. Ya, makanya orang Arab itu menyebut ya, bersetubuh itu jima. Kadang disebutkan ata imra'atahu, dia mendatangi istrinya. Nah, dia mendatangi istrinya. Itu lihat. Orang Arab nyebut kotoran manusia ghaid. Padahal ghaid itu adalah isim fa'il, nama tempat dari sesuatu yang rendah. Karena mereka biasa buang air besar karena tidak ada toilet di rumahnya, biasa cari daerah, cari tempat yang nurun, yang apa namanya, yang di bawah ghaid, ya, yang di bawah, yang rendah. Nah, maka mereka namakan ghaid. Mereka namakan yang keluar kotoran, yang keluar dari ya, dari dubur dia, itu namanya ghaid. Lihat, mereka menjaga. Mereka enggak vulgar nyebutin. Kalau kita punya banyak bahasa kayak gitu, sesuatu yang keluar, ya, yang resminya, enggak resminya, yang bahasa jalanannya. Dan kita enggak malu ngucapin kayak gitu. Orang Arab malu. Ya, orang Arab malu. Makanya ketika Nabi ditanya oleh seorang wanita, dia pengen balik ke suaminya, mau cerai sama suami barunya. Ya. Boleh sampai ya, engkau mendapatkan madunya dan dia mendapatkan madu engkau. Nah. Hatta tajida, hatta yajida asalak. Ya. Sampai dia mendapatkan madumu dan kau mendapatkan madunya. Coba lihat kiasannya luar biasa ya. Apa maksudnya? Hah? Sama-sama sudah berjima. Tapi ini dibenci oleh Nabi SAW vulgar. Nah, mesti pakai kinayah. Ya. Kinayah. Lihat al-wad'u dikinayakan dengan jima, dengan nikah. Lihat tuh, pakai nikah. Nabi SAW bersabda kepada suami yang istrinya sedang haid, isna'u kulla syai' illa nikah. Nah, lakukanlah semuanya yang kamu mau terhadap istrimu kecuali nikah. Apa maksudnya? Nah, itu. Nah. Kalau kita hubungan badan itu punya banyak nama. Bahasa resmi, bahasa enggak resmi, bahasa jalanan, semua. Sampai kita tahu, ya. Allahu musta'an. Nah, ini termasuk di antara hal yang dibenci. Ya, menyebut sesuatu secara vulgar. Ya. Disebutkan secara ifsah, secara fasih. Ya, gamblang. Ini enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa minha ayyakula sha'im haq ya wa haqqil ladzi khatamahu ala fami. Ya. Dan juga di antara ya, ucapan yang dibenci adalah seorang yang berpuasa menyatakan, ya, wahakil demi hakil ladzi khatamahu ala fami. Ya, yaitu demi Allah yang demi Allah yang maha hak, yang apa namanya khatamahu ala fami, yang telah menutup mulutku. Fa inna ma yuhtamu ala famil kafir, enggak boleh. Sesungguhnya yang ditutup itu mulut apa? Mulut orang kafir, bukan mulut dia. Ya. Nah, ini enggak boleh. Kelewat ya? Wa ayyuqala atala atallahu baqa'ak. Ya, semoga Allah panjangkan umurmu atau atala Allahu baqa'aka. Baqa. Semoga Allah panjangkan eksistensimu di dunia ini. Nah, ini enggak boleh. Ya, ucapan-ucapan seperti ini. Ya. Namun dia berdoa agar Allah menambahkan amal soleh untuknya. Adapun memanjangkan umur tanpa amal soleh, maka ini ya tidak diperkenankan. Panjang umurnya enggak boleh. Namun kita katakan atallahu atallahu umuraka ala khair, ala amal soleh. Nah, ini enggak apa-apa. Ya, atallahu ya fi ta'atika, fi ta'atihi. Nah, itu baru boleh. Ya, fi ta'atihi. Ya, jangan cuma semoga Allah panjangkan umurmu. Udah gitu aja. Ya. Udah gitu aja enggak boleh. Nah, ini orang-orang kafir kayak begitu. Kalau mereka sedang melakukan prosesi keagamaan mereka berupa ulang tahun, mereka panjang umurnya serta mulia. Mulia apaan? Yang ada adalah kehinaan. Nah, enggak ada kemuliaan dalam hal kayak begitu. Ya. Panjang umur ya, panjang umur dalam maksiat. Buat apaan? Enggak guna. Malah istidraj. Nah, dan juga ucapan yang dibenci, seorang yang berpuasa menyatakan demi Allah yang telah menutup mulutku. Ini enggak boleh. Kata Syekh, "Fa inna ma yukhtamu 'ala al-famil kafir." Ya, sesungguhnya yang ditutup mulutnya oleh Allah adalah mulutnya orang-orang kafir. Ya. Nah, ini enggak boleh. Orang mukmin berkata demikian. Ya, lihat firman Allah. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, perhatikan, al-yawma pada hari, hari kiamat. Nakhtimu 'ala afwahihim, kami menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara kepada kami. Wa nashhadu arjuluhum, ya, dan kaki-kaki mereka bersaksi kepada kami. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Nah, jadi enggak boleh seorang menyatakan khatamallahu 'ala fami. Ya. Ya, Allah menutup mulutku. Enggak boleh demikian. Yang ditutup mulutnya oleh Allah adalah mulutnya orang-orang kafir. Wa yaqula lil mukus, ini udah belum? Udah dibaca belum? Udah. Ya. Dan tidak boleh ya, mengatakan kepada mukus. Mukus itu tukang tarik pajak. Tukang tarik pajak, ya, enggak masuk surga kata Nabi. Ya, dia yang mengambil harta kaum muslimin. Hada haram, enggak boleh ini ya. Nah, ini enggak boleh mereka mengatakan hukukan. Ini adalah hak. Ini adalah benar, enggak boleh demikian. Ya. Enggak boleh. Ya. Wa anta wa an yakula lima yunfikuhu fi ta'atin khasirtu kadha. Dan enggak boleh dia mengucapkan saat berimpak karena ketaatan pada Allah, dia mengucapkan, "Wah, saya sudah rugi deh nih." Nah, enggak boleh. Dia sudah berinfak, kemudian dia katakan, "Wah, rugi dah saya. Kurang deh duit saya." Ya, kurang deh. Nah, ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh demikian. Karena yang diinfakkan di jalan Allah pasti itu akan berkembang. Ya, pasti itu akan memberikan manfaat selama dia ikhlas. Ya. Enggak boleh dikatakan merugi, enggak ada, berarti mendustakan. Ya. Wa ayyakula anfaqtu fi hadhihi dunya malan katsiran. Dan enggak boleh juga dia menyatakan saya telah berinfak banyak di dunia ini. Enggak, ini enggak boleh. Ya. Bahkan Allah celak ini, yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, ini celaan ini. Ya. Wa minha ayaqulal mufti, di antaranya seorang mufti dibenci untuk mengatakan ahallallahu kada wa harramallahu kada. Allah telah menghalalkan, mengharamkan perkara ini dan itu. Fi masailil ijtihad, pada permasalahan ijtihad yang bersumber dari ijtihad dia. Ya. Adapun perkara yang ada nasnya, ada ayatnya, ada hadisnya, baru boleh dia katakan Allah haramkan ini. Misalkan kalau ditanya dia riba gimana? Ya, haramallah. Jelas, karena Allah berfirman, wa ahlallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Kalau dia ditanya daging babi apa? Ya, haram. Allah berfirman, hurrimat 'alaikumul maitata wad-dam wa lahmul. Ya. Hurrimat 'alaikum al-maitatu, ya naibul fa'il. Wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Allah yang diharamkan bagi kalian bangkai, darah, ya, kemudian daging babi dan yang disembelih dengan nama selain Allah. Nah, ini baru boleh. Adapun kalau dari hasil ijtihad, ya, itu pun kalau dia berhak berijtihad, nggak boleh mengatakan Allah haramkan ini dan itu, nggak boleh. Ya, dia cukup mengatakan ada la yajuz, ini nggak boleh. Ya, jangan dikatakan Allah haramkan ini dan itu, nggak boleh. Ya. Masail ijtihadiyah, ya, yang kita anggap ini haram, yang kita anggap ini halal, maka jangan dikatakan Allah menghalalkan itu, Allah mengharamkan itu, karena enggak ada nas. Ya. Tidak ada nas. Jangan menyandarkan hukum itu kepada Allah. Namun katakan ini ijtihadku. Hada aqrab ila shawab. Indi hada aqrab ila shawab. Nah, ini menurut saya ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Adalah pendapat ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini boleh. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, karena ada dalil segala macam. Wa minha, di antaranya ungkapan yang dilarang ialah ayusamia adilatul Quran was sunnati majazatin. Ya. Yaitu menamakan dalil Quran dan Sunnah sebagai majaz. Nah, ini enggak boleh. Sebagai majaz. Ya. Wala siyama idza adafa ila dzalika tasmiyatan syubahil mutakallimin. Ya, afwan. Tasmiyata syubahil mutakallimin. Ya. Terlebih lagi jika dia menyandarkan hal tersebut kepada penamaan syubhat-syubhat kaum mutakallimin, ahlul kalam, ya, yaitu dengan sebutan qawati aqliyatan, ya, qawati aqliyah, ya, fala ilaha illallah kama hasala bihataini atasmiyataini min ifsadid dini wad dunya, ya, sebagaimana telah terjadi dengan dua penamaan ini. Dan ini termasuk diantara kerusakan agama dan dunia. Ya, ini enggak boleh menamakan dalil Quran dan Sunnah, ya, dengan majaz. Ini enggak boleh. Ini diantara ucapan yang dibenci. Majaz ialah sarful lafad an ma'nahu adh-dhahir ila ma'nan akhar. Ya. Majaz itu adalah memalingkan lafad dari makna sebenarnya yang makna zahir kepada makna yang lain. Istawa jadi istaula, yang tidak ada dalilnya. Dan Ibnu Qayyim telah menyebutkan di Ilamul Muwaqqi'in maupun di Aswaiq al-Mursalah, majaz itu adalah tagut. Majaz itu adalah tagut. Kalau dinamakan ini dalil Quran, dalil majaz, ini enggak benar ini. Ya. Ini enggak benar. Maka enggak boleh. Ini kalangan ahlul kalam demikian. Ya. Ibnu Qayyim menamakan majaz tagut. Tagut itu majaz. Ya. Beliau menyebutkan hal ini di kitab beliau As-Sawaiq Al-Mursalah fi Raddi 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ya. Beliau menyebutkan itu sebagai tagut. Barakallahu fikum. Ya. Dan Syekhul Islam, walaupun beliau sangat piawai dalam ilmu kalam, dalam mantik, namun beliau mengingkari demikian. Beliau pun punya kitab namanya Rad Alal Mantiqiyin. Ya. Bahkan Syekhul Islam menyatakan innahu laisa hunaka majazun fil lughatil arabiyyah. Jangankan di Quran dan Sunnah, di bahasa Arab pun tidak ada. Semuanya alal halal haqiqah. Kalau ada yang menyatakan al-Asad yakhtubu alal mimbar, alal haqiqah. Enggak ada yang memahami Asad yang berkhutbah di atas mimbar, Asad. Ya, singa yang datang dari Afrika, dari kebun binatang, dari taman safari. Enggak ada yang memahami kayak begitu. Semuanya memahami adalah seorang khatib yang disifati dengan sifat-sifat Asad. Pemberani, orator, segala macam. Makanya ada ungkapan singa podium. Bukannya singa naik podium ngasih ceramah. Enggak ada yang memahami kayak begitu. Ya. Taibar kalau begitu. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syunqiti. Ya rahimahullah taala. Syekh Utsaimin juga condong ke situ. Syekh Fauzan, Sadar Fauzan juga demikian. Tapi panjang ini ya, ini di pelajaran akidah yang sudah sering kita lewati di pelajaran ya, akidah kita malam Jumat. Ya. Kemudian wa an yuhaddits ar-rajulu bima yakunu bainahu wa baina ahlihi kama yaf'aluhu as-safalah. Ini sudah dibaca? Belum. Ya, cukup sampai sini dulu berarti. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.